Al-Minhussaniyah. Adapun kitab ini namanya adalah Minhussaniyah. Minhussaniyah. Alal wasiyatil matbuliyah. Ta'lif Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani. Pengarangnya adalah Abdul Wahab Asy'arani. Kita langsung saja, ini lumayan agak panjang ya. 20 halaman, berarti minimal 1 hari 1 halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha murah. Ar-Rahimi, yang maha asih. Alhamdu, adapun segala puji yang empat. Lillahi itu milik Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wassalatu, dan adapun rahmat. Wassalamu, dan keselamatan. Ala sayyidina, semoga tetap kepada pimpinan kita Muhammadin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan kepada sahabat Nabi, wasallama, dan semoga memberikan keselamatan Allah kepada Muhammad. Muqaddimah. Wa ba'du, dan setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, fahadhihi, maka adapun ini, wasiyatul Mustafa, itu wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi, semoga kepada Nabi, assalatu rahmat wassalamu, dan keselamatan. Li Ali ibni Abi Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi ini adalah wasiatnya Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah. Karrama, semoga memuliakan. Siapa Allahu Allah wajahu, terhadap wajah Ali. Qala, berkata Ali. Da'a, mengajak. Ni, kepadaku. Kepadaku. siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakhalautu. Lalu aku menyendiri ma'ahu beserta Nabi. Nyepen. Berkholwat bersama Nabi. Fi manzilihi, di rumah Nabi. Fakola. Lalu berkata Nabi li kepadaku. Ya Aliyu, anta minni bimanzilati Harun min Musa alaihi salam. Guayro annahu la nabiyya ba'di. Inni usikal yaum biwasiyatin in anta hafiztaha ishta hamidan wa mutta syahidan. Wa ba'asakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Ya Aliyu, wahai Ali, kata Nabi, anta adapun engkau minni dariku, bimanzilati Harun, itu semertabat dengan Harun, min Musa, dari Musa alaihi masalam. Ghoiro annahu, selain sesungguhnya kelakuan, la nabiya, tidak ada nabi ba'di setelah. Ini sesungguhnya aku usika, akan memberikan wasiat kepadamu. Al-yauma, pada hari ini. Biwasiyatin, dengan suatu wasiat. In anta, apabila engkau hafizta, engkau menjaga hak terhadap wasiat. Aishta, maka akan hidup engkau hamidan, terpuji. Aishta hamidan, maka engkau akan hidup terpuji. Wa mutta syahidan, wa mutta, dan engkau akan mati syahid, dan dengan syahid. Wa ba'atha, dan akan mengutus, emang apa itu namanya, ba'as itu membangunkan, membangkitkan. Ka, kepada kau, kepadamu, siapa Allahu Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Faqihan, dengan faqih, dengan ahli faqih, dengan ngerti gitu ya, aliman dan alim. Titik. Jadi kitab ini mah khusus, kitab khusus menjelaskan tentang wasiat-wasiat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, pada suatu hari aku dipanggil oleh Rasul ke rumah beliau, yang waktu itu memang lagi tidak ada siapa-siapa di rumah, sehingga aku dan beliau itu nyepen. Aku dan beliau itu berkholwat berdua. Ya, berkholwat berdua. Nah, lalu saya kira ada apa saya dipanggil ke rumah beliau. Ternyata beliau mau ngasih wasiat kepadaku. Wasiat yang sangat berharga. Wasiat yang sangat luar biasa. Beliau menyatakan kepadaku, kata Ali, wahai Ali, sesungguhnya engkau dariku itu, martabat engkau dariku itu bagaikan martabat Harun dan Musa. Luar biasa kan? Jadi disejajarkan antara Harun dan Musa. Cuman bedanya, tidak ada lagi nabi setelahku. Jadi kalau misalkan ini mah, misalkan kalau misalkan ada lagi nabi, kayaknya nabi, kayaknya Ali itu bakal jadi nabi itu mungkin. Tapi karena memang setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi, itu saja yang membedakan. Tapi martabat di pandangan Allah itu antara nabi dengan Ali itu bagaikan Harun dan Musa. Luar biasa. Nah, lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, aku ingin memberikan wasiat kepadamu. Apabila wasiat-wasiat ini engkau pegang, wasiat-wasiat ini kau jaga, maka engkau akan hidup secara mulia, mati secara syahid, dan engkau akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan faqih dan alim. Dan para hadirin, ini bukan hanya berlaku bagi kita semua, bukan hanya kepada Ali saja sebetulnya, tapi berlaku juga bagi kita semua. Kalau kita mau mendengarkan wasiat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Ali, lalu kita dengar juga, lalu kita amalkan juga, kita jaga juga, maka kita pun akan sama mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Ali. Ish kariman almut syahidan wa ba'asallahu yaumal qiyamah faqihan aliman. Nah, oleh karenanya saya tanya dulu, kira-kira kita pengen enggak nih hidup mulia nih? Kita pengen enggak nih mati syahid nih? Kita pengen enggak dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan alim dan faqih? Nah, kalau misalkan kita pengen, gampang, kita dengarkan apa saja wasiat Kanjeng Rasul kepada Ali, lalu kita dengarkan, lalu kita amalkan, insya Allah kita akan mendapatkan seperti apa yang akan didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Siap enggak kira-kira hadirin? Mendengarkannya siap? Melugotnya siap? Insya Allah. Kita teruskan isi daripada wasiat. Ya Ali, wahai Ali, man akalal halal sofa dinuhu waroko kolbuhu walam yakun li da'watihi hijaban. Ya Ali, wahai Ali, man barang siapa orang akala yang makan man al halala barang halal, barang siapa orang yang makan barang halal Sofa maka akan bersih. Apa dinuhu agama nyaman? Warokok dan akan lembut. Apa kalbuhu hati nyaman? Walam yakun dan tidak akan bukti lidakwatihi untuk doa-doanya. Hijaban, apa hijaban? Hijab penghalang. Wasiat pertama, kata Rasul Ali, barang siapa orang yang makannya itu barang yang halal, bukan yang syubhat, apalagi yang haram, dirinya selalu menjauhi yang haram-haram, yang dia makan adalah harta yang halal, maka orang tersebut agamanya akan bersih, hatinya akan lembut, dan doanya akan diijabah. Tidak akan ada penghalang, tidak akan ada hijab. Setiap doa-doa yang dia panjatkan itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wasiat yang pertama ini langsung kepada masalah makan. Ya, makan dengan makanan yang halal. Ya Aliu, wahai Ali, man barang siapa orang akala yang memakan man asyubuhat terhadap yang syubhat-syubhat, istabaha maka akan syubhat, akan saliru. Alaihi kepadanya apa dinuhu agamanya, agamanya aja akan syubhat. Wa azlama dan akan gelap. Apa kalbuhu hatinya? Waman dan barang siapa orang akala yang memakan man al-haroma terhadap barang haram, mata maka akan mati. Apa kalbuhu hatinya? Wa khaffa dan akan kering. Apa dinuhu agamanya? Wa du'ufa dan akan lemah. Apa yakinuhu keyakinannya? Wahajiba dan akan menghalangi siapa Allahu Allah dakwatahu terhadap doa-doanya. Waqallat dan akan sedikit apa ibadatuhu ibadahnya. Na'udzubillahi min dzalik, ya Allah ya Karim. Kata Rasul kepada Ali, siapa yang suka makan yang syubhat, maka agamanya pun akan syubhat. Tahu syubhat? Syubhat itu sesuatu yang saliru. Syubhat itu adalah sesuatu yang enggak jelas. Kalau dalam masalah halal haram, syubhat berarti tidak jelas halal haramnya. Masalah agama pun agamanya enggak jelas. Cuman KTP-nya saja yang Islam. Bagaimana keislaman pribadinya enggak jelas? Orang yang suka makan syubhat, terkadang sholat, terkadang enggak. Terkadang saum bulan Ramadan, terkadang enggak. Terkadang soleh, terkadang salah. Wah, pokoknya mah campur aduk aja kehidupannya. Terkadang Al-Quran, terkadang Quran. Ya kan? Terkadang Al-Quran, terkadang Al-Quran. Ya, Quran. Wah, pokoknya mah gak karuan lah. Orang yang selalu makan yang syubhat itu nanti agamanya itu enggak bakal kuat, agamanya bakal seteng-seteng. Yang tetap agamanya Islam tuh paling KTP-nya doang. Kalau pribadinya malah lebih kepada pluralis. Pemikirannya mah lebih kepada liberalis. KTP-nya yang Islam. Pemikirannya, jiwanya, pribadinya plural, pribadinya liberal, kan seperti itu. Itu biasanya orang yang suka makan syubhat, agamanya pun gak jelas. Ongko Islam tapi tolak Al-Quran. Ada yang nawarin Al-Quran, gak mau. Al-Quran itu tidak relevan. Al-Quran itu radikal. Al-Quran itu jahat. Lihat KTP-nya, saya juga seorang muslim. Ada yang suka ngomong kayak gitu? Saya juga orang muslim, tapi saya enggak gitu-gitu amat. Banyak yang kayak gitu? Iltibas agamanya itu, syubhat itu namanya. Enggak jelas agamanya. Kalau orang yang jelas agamanya, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula wabil qur'ani imama wabil mu'minina ikhwana, kan seperti itu orang Islam. Ini wabil qur'ani imamanya enggak mau, ngomongnya Qur'an malah enggak relevan, kuno, jadul. Ada orang Islam yang seperti itu? Nah, ini kebanyakan makan syubhat kayaknya, yang enggak jelas halal haramnya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu wa azlama qalbuhu, hatinya pun akan gelap. Kalau hatinya gelap kan susah. Nerima nasihat itu enggak mau. Nerima nasihat enggak mau kalau hatinya udah gelap. Dikasih tahu ngeyel. Hatinya sudah gelap. Kalau misalkan orang tersebut, kata Rasul, man akalal haram, kalau dia selalu makan makanan yang haram, mata kolbuhu, hatinya akan mati. Wa khaffa dinuhu, agamanya akan kering. Wa dha'ufa yaqinuhu, keyakinannya akan lemah. Wahajaballahu da'watahu, Allah akan menghalangi, menolak doa-doanya. Dan Allah dan ibadahnya akan sedikit. Subhanallah, tabarakallah. Ini sangat penting karena memang kehidupan itu kan diawali dengan masalah makan. Karena memang makan itu sumber kekuatan. Ya kan, masalah makan dari mana? Ya kalau zaman sekarang dapat makan itu kan dari duit. Makanya semua orang orientasinya itu duit. Betul tidak? Semua manusia itu ya orientasinya duit, begitu. Cuman masalah duit itu ada yang halal, ada yang haram. Kehidupan memang pada saat ini itu di sumbernya memang dari situ. Makanya saya pernah mendengar ada di suatu kampung deso banget itu, di pinggir gunung, ini masjid sebelah situnya gawir. Itu mah tiap Jumat hadirin khatib hanya membaca. Dan isi khutbahnya itu tidak pernah ganti. Selalu membahas tentang masalah halal dan haram. materi-materi dari kitab hikam, hadis-hadis. Kayak ini contohnya. Wa kaifa yashrukul qalbu, dan akan bagaimana hati ini terang. Waswarul aqwani muntaba'atun fi mir'ati qalbihi, katanya seperti itu. Wa kaifa yashrukul qalbu wa aqluhul haram wa kaifa yustajabu du'aahu wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram. Ya Rabbi, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Kayak gitu aja khutbahnya, itu enggak pernah ganti. Ganti khatib, baca itu lagi. Paling khutbahnya 5 menit beres. Paling lama 10 menit. Ganti khatib, padahal pangkat khatibnya itu kiai haji. Tapi enggak pernah ngejelasin yang lain-lain. Udah aja itu, dan enggak pernah diartiin. Semua orang ngerti di situ. Bagaimana hati akan bersinar sedangkan yang dia makan itu adalah haram. Bagaimana doa akan diijabah oleh Allah meskipun dia mengadahkan tangan, ya Rabbi, mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudiya bil harami, dia sarapan paginya saja juga dengan yang haram, fa anna yustajabulah, maka bagaimana doanya akan diijabah? Itu ada tuh satu kampung. Saya sering main ke situ. Kebetulan CS saya rumahnya dekat di situ. Jadi kalau hari Jumat itu kan libur. Kalau pulang kampung terlalu jauh, udahlah main ke rumah teman aja. Kita ngaliwet di sana. Biasa berangkat pagi, kita ngeliwet di pinggir sungai. Ya kan? Botram di pinggir sungai. Sampai jam 10 selesai, makan-makan, persiapan Jumatan. Sholat Jumat di situ, ngedengerin kayak gitu lagi. Seminggu, dua minggu, minggu ketiga main lagi ke situ lagi, ngaliwet lagi. Sholat Jumat di situ kayak gitu lagi. Jadi itu yang dijelaskan itu hanya halal dan haram, halal dan haram. Memang halal dan haram itu adalah sesuatu yang akan terus melekat pada kehidupan kita. Segala sesuatunya itu pasti berkaitan dengan masalah halal dan haram. Ini pakaian yang kita pakai halal atau haram? Nanti tadi kita sahur itu sahurnya dari yang halal atau yang haram, kan begitu? Nanti kita buka itu dapetinnya itu dari halal atau dari haram? Ya kan? Peci yang kita pakai ini halal atau haram? Baju kita, sarung kita, jadi halal haram itu pasti akan selalu melekat pada diri kita. Begitulah para hadirin. Ada ancaman kullu lahmin, ada juga itu dalam khutbah itu, kullu lahmin nabata anil harami fannaru aula bi, bahwa segala sesuatu daging yang jadi dari makan makanan yang haram, maka fannaru aula bih, api neraka itu lebih cocok baginya. Subhanallah tabarakallah. Nah, di sini juga ternyata wasiat pertama yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali itu berkaitan dengan masalah halal dan haram, dan ternyata dampaknya luar biasa bagi kehidupan seseorang. Orang yang memakan barang yang halal akan demikian, orang yang makan syubhat akan demikian, orang yang makan haram itu akan demikian. Sangat berpengaruh sekali dari makanan, minuman, pakaian yang kita gunakan itu semua bagi kehidupan kita. Begitu. Jadi memang awal pokok ya masalah makan ini, masalah makan, masalah minum dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita berusahalah belajar. Belajar untuk bisa makan apa yang kita makan itu adalah makanan yang halal. Minum minuman yang halal, pakaian-pakaian yang halal. Jangan sampai kita makan minum pakaian yang haram. Nauzubillahi min. Ya Ali, wahai Ali. 5 menit lagi. Iza godiba, apabila marah atau benci, ngam, apa bahasanya itu ya? Tidak suka siapa Allah wa Allah. Ala ahadin kepada seseorang. Razzaq, maka akan memberikan rizki Allahu kepada ahad malan haroman, harta yang haram. Kalau kita datangnya dapat lagi harta haram, dapat lagi harta haram, istighfar, berarti kita lagi enggak disukai sama Allah. Allah mengirimkan kita rizki yang haram. Nauzubillahi min dzalik. Aiza shtadda, maka apabila banget sangat apa godobuhu, tidak sukanya Allah alaihi kepada ahad, wakala, maka akan mewakilkan bihi kepada man, mewakilkan Allah bihi kepada man syaitonan, kepada syaitan. Jadi Allah akan ngirim setan. Kata Allah, tantah baturan. Wa yushibu ayubarik, memberikan barokah setan lahu kepada man. Jadi dapat barokahnya bukan dari Allah, tapi barokah dari setan. Nauzubillah. Fihi dalam emak. Wa yushibu, dan akan menemani setan hu kepada ahad. Wa yushgilu, dan akan menyibukkan setan hu kepada ahad bidunia, dari masalah dunia. Aniddin, lupa agama. Wayus hilu, dan akan memudahkan Allah lahu kepada ahad umuro dunyahu, terhadap urusan dunianya ahad. Wa yaqulullahu ghafurur rahim. Titik. Gitu ya, kalau Allah udah enggak suka ini. Makanya hati-hati ya Allah ya Karim, kita tafakuri, kita istighfari diri kita. Kita dapat rezeki ini dari mana ini? Kalau misalkan kita dapat rezeki haram, maka kita harus, mungkin Allah lagi enggak suka kepada kita ya. Kalau Allah sudah banget enggak suka kepada kita, dia akan mewakilkan setan. Nyuruh setan, setan tuh temenin tuh si anu tuh. Sok ajak main. Sok sibukin masalah dunia supaya dia lupa terhadap agama, lupa terhadap akhirat. Nauzubillahi min. Dari mana itu sumbernya? Dari masalah makan. Manusia semuanya perlu makan, tapi manusia harus bisa mendapatkan sumber makanannya itu dari sesuatu yang halal. Jelas tidak hadirin? Saya kira cukup lah ya. Nanti insya Allah kita teruskan lagi. Atau mau terus? Nah, terus? Terus tidur.